Adakah batasan umur untuk diakikah? Yang disunahkan akikah itu pada hari ketujuh ketika bayi dilahirkan. Ya, berdasarkan hadis dari yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu gulamin rahinatun bi aqiqatihi tudbahu anhu yawma sabi'ihi wa yuhallaku wa yusamma." Ya. Setiap anak itu tergadai dengan akikahnya. Ini kata tergadai ini oleh sebagian ulama yang dijadikan dalil sebagai kewajiban, ya. Kewajiban untuk mengakikahi anak, ya. Karena diibaratkan barang gadaian, ya, pemiliknya harus menebus barang gadaiannya. Setiap anak tergadai dengan akikahnya. Tudbahu anhu yawma sabi'ihi, disembelih untuknya pada hari ketujuh dia dilahirkan. Wa yuhallaq, dan dicukur rambutnya, dicukur semuanya pelontos. Wa yusamma, dan diberi nama. Ini yang disunahkan pada hari ketujuh. Namun kata para ulama kita, diantaranya Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, akikah pada hari ketujuh adalah hukumnya sunnah bagi yang mampu melakukannya. Kalau yang tidak mampu, maka hari kapan saja, tidak ada batas, kapan saja boleh dia melakukan akikahnya. Ketika dia sudah mampu melakukan hal tersebut. Jadi yang maksudkan di sini adalah menyembelih hewannya. Adapun memakannya, ya terserah kapan saja. Boleh disimpan dulu baru dimakan, kapan saja. Tapi menyembelihnya itu pada hari yang ketujuh kalau mampu. Kalau tidak mampu, kapan saja setelah mampu. Demikian yang dijelaskan para ulama.